pancaroba dari keseronokan yang menguji desakan nafsu yang sering menipu jiwa di belenggu. Takut mati meresapi hati, hanyut di buai gelora rasa cinta kan dunia dan cinta segala kan membinasa. Kan menjadi surga indah dan jaminannya mengalir sungai, sungai susu dan madu. Bahagialah mereka di sana selamanya. Keseronokan yang menguji desakan nafsu yang sering menipu jiwa di belenggu.